Setekan beli ulim mekuli, kanjem adi ne arep pambeli, nyapatin beli, nanjen nang beli kopi, boyo jasa bang masam adi ne buka jani. Mising desem adina konin beli mudah marah mulai kelijani. Kekinan beli adi benawa kulit harian garnes rambut di jalan kan begaji bulanan sinah kapah-kapah beli cuma pesu semengang mulai netu singkaruangan mekejang ulian pang bayu makan. Sing memunya kulian jangan ingat kenyana soma kapa-kapa cuma di singgalik masalah lacur beli angon adikku renan sing carana elena karuan mekejan ulian pang payu makan kapa-kapa cuma beli kuseng memunya ulian jangan ingat kentiana soma dikurangan kapa-kapa cuma dikengkengnya luwet tanah ulian jangan ingatkan piana soma kapa-kapa cuma bising mobokin soma lacur beli angon dikurenan sing carana elenan Kajuma Megada beli kapal Juma.